Adakah keadaan-keadaan yang dimakruhkan atau bahkan dilarang untuk memberikan salam? Baik. Di antaranya, makruh hukumnya, sebagian mengatakan haram memberikan salam kepada orang yang sedang buang hajat. Ya. Kepada orang yang sedang buang hajat. Ra'i syabab lagi di kamar mandi. Mana Ra'i syabab di kamar mandi? Tahu-tahu antum ketemu. Assalamualaikum, Pak Ra'is. Lagi dalam kamar mandi. Tidak boleh. Ya. Antum yang memberikan salam tidak boleh. Yang dikasih salam yang sedang dalam kamar mandi juga tidak boleh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Tidak boleh ya, akhi. Bisa dipahami? Mungkin kalau posisinya kayak kamar mandi tertutup, enggak terbayang ya. Tapi kalau posisinya di outdoor, khadibidina azani allahu wa iyakum, ya, apalagi ketika antum sedang memenuhi panggilan awam yang enggak terelakkan, sementara lokasi memenuhi panggilan alam tadi berada di bilik merenung, di tengah-tengah tambak, khadibidina azani allahu wa iyakum, akses menuju ke sana adalah dua batang bambu, ya, sampai di tengah-tengah kemudian ada sebuah bilik kecil di khanifidina azani allahu wa iyakum, yang ketika antum duduk di situ kepala antum kelihatan, ya, bisa dipahami, kelihatan. Nah, ini modelnya kayak gini, terkadang orang kan nggak sadar gitu ya, lihat assalamualaikum Burhan, kan gitu ya, Burhan sedang memenuhi panggilan alam. Ya, yang di bawahnya sedang dibagikan khanifidina azani allahu wa iyakum rizki untuk makhluk hidup sekitar. Ya, gitu ya. Nah, jadi paham ya? Baik. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk yang dimakruhkan memberikan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, orang kalau sedang baca Al-Quran khanifidina azani allahu wa iyakum, ya, dimakruhkan untuk memotong bacaannya, ya, saat membaca Al-Quran. Naam, hakadai khanifidina azani allahu wa iyakum.